saat anak-anak sekolah berkelahi di pusat keramaian kota-kota besar. Karena apa tak ada yang mengetahui, sementara darah yang keluar bertambah banyak. Melihat anak-anak muda di ujung gang berkelompok, tak ada yang dikerjakan selain mengeluh dan memanjakan diri. Hari esok bagaimana besok? Mendengar orang-orang pandai berdiskusi tentang kesempatan yang semakin sempit, tentang kemunafikan yang kian membeli, tetapi tetap saja tinggal omongan. Merasa birokrat bersilang lidah seperti tukang obat di jalanan, mencoba meyakinkan rakyat bahwa di sini seperti di surga, tak adakah jalan keluar.